Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih masalah marfu. Marfu ada marfu sharihan dan marfu hukman. Marfu sharih ucapan Rasul, perbuatan Rasul, takrir dan sifat-sifat beliau. Adapun marfu hukman, jadi yang dihukumi sama dengan secara hukum dalam kekuatannya sama dengan marfu sharih. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah qaulu sahabi dengan tiga syarat kemarin. Ucapan sahabat dengan syarat yang pertama laisa min kibar ra'i, yang kedua wa laisa tafsiran, yang ketiga wa la yakunu dalika sahabi ma'rufan bil ahli an al israiliyah. Tiga itu. Qala rahimahullahu ta'ala athani, yang kedua yang bisa dihukumi sebagai marfu hukman adalah fi'lu sahabi, perbuatan sahabat. Dengan syarat juga idza lam yumkin an yakuna min qabidi ra'i, apabila tidak mungkin sahabat tersebut melakukannya dari ra'yunya pribadi. Perbuatan yang tidak mungkin itu adalah ra'yu beliau. Wa mathalu lidzalika, dan mereka contohkan untuk itu, untuk perbuatan sahabat yang dihukumi marfu, bi salati Aliin radhiyallahu anhu bil kusuf, dengan salatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika salat gerhana, akthar min ruku'ain fi kulli rak'ah, beliau melakukan lebih dari dua ruku dalam satu rakaat. Ats-tsalitsu, yang ketiga di antara marfu hukman adalah an yudhifa as-sahabiyyu syai'an ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur annahu 'alima bihi. Seorang sahabat menyandarkan satu amalan ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau beliau mengetahui berarti takrir. Kalau beliau mengetahui, beliau diam berarti takrir. Ini tidak. Beliau tidak disebut mengetahuinya. Namun sahabat tersebut menyandarkan kepada zaman Rasul masih hidup. Kaqauli Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, seperti ucapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dabahna ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan wa nahnu fil madinati faakalnahu. Kami menyembelih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kuda, dan kami ketika itu di Madinah, faakalnahu, dan kami makan dagingnya. Yang pertama apa? Perbuatan tersebut menyembelih kuda dan memakannya terjadi di Madinah. Yang kedua dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak disebutkan Rasulullah SAW mengetahuinya. Sehingga ini adalah amalan para sahabat, tetapi hukumnya hukum marfu. Kenapa? Karena disandarkan perbuatan tersebut di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi yang keempat, an yaqula as-sahabi an syai'in bi annahu min as-sunnah, Dan kabat yang hukumi marfu, hukman hukumi seperti hadis marfu dari sisi hujiyah, sebagai hujjah ucapan sahabat tentang satu perkara bahwasanya itu termasuk sunnah. Kaqali Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min sunnati an yukhfiya at-tashahud yakni fi shalah. Di antara sunnah adalah memelankan tasyahud, yakni maksudnya dalam salat. Tidak dibaca dengan jahar, dibaca dengan pelan. Minas sunnah. Sahabat menyatakan minas sunnah, ini menyatakan menunjukkan marfu hukman. Karena ketika sahabat menyatakan minas sunnah, jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata beliau rahimahullah, fa in qalahu tabi'in. Bagaimana kalau yang menyatakan demikian itu adalah tabi'in? Bagaimana kalau misalnya Al-Hasan Al-Basri menyatakan minas sunnah, atau Sa'id Ibn Musayyib menyatakan minas sunnah? Ya, apa hukumnya? Apakah sama juga marfu hukman? Jawabannya kata beliau, faqila marfu. Kalau tabi'i menyatakan minas sunnah, dia menyatakan itu juga marfu. Waqila mauquf. Dia menyatakan itu mauquf. Minas sunnah yang mereka temui di sunnah sahabat. Karena tadi yang didapati, yang ditemui di zaman tabi'in adalah para sahabat. Sehingga minas sunnah maksudnya adalah mauquf, sunnahnya para sahabat. Contohnya kaqawli Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. As-sunnatu an yakhtubal imamu fil idain khutbataini yabsidu bainahuma bijulus. Di antara sunnah atau termasuk sunnah khutbahnya imam ketika salat ini dengan dua khutbah, ia memisah keduanya dengan duduk. Sebagian menyatakan yang seperti ini marfu hukman, ya, sebagian menyatakan ini mauquf. Ya. Dan tentunya yang sahih itu bukan marfu hukman. Qala rahimahullahu ta'ala al-khamis, bahkan sebagian menyatakan ini mursal hukumnya. Qala sahabi umirna au nuhina au umiran nasu wanahu. Yang kelima diantara yang dihukumi marfu hukman adalah ucapan sahabat umirna, kami diperintah, au nuhina, kami dilarang, au umiran nasu, manusia diperintah. Oh, nah. Ya kan, tidak mungkin ada yang memerintah dan melarang kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaqawli Umayyah radhiyallahu anha umirna an nukhrija fil 'idain al-awatiqa. Ya, kami diperintah untuk mengeluarkan anak-anak perempuan yang baru balig di hari raya Id, di dua hari raya Id. Duga waqaluha waqaliha ucapan Umayyah Atiyah radhiyallahu anha nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang dari mengikuti jenazah ke kuburan. Walam yu'zam adaina, tapi larangan yang tidak ditekankan kepada kami. Jadi makruh. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait at-tawaf. Umiran nas, manusia diperintah agar akhir amal mereka di bait, di Ka'bah, itu adalah tawaf. Ya, sebelum pulang ke negerinya melakukan tawaf wada. Wa qali Anas radhiyallahu anhu uqita lana بقص الشارب وتقليم الأظافير ونطف الإبط وحلق الأعانة ألا نترك فوق 40 ليلة. Telah ditetapkan waktu kepada kami, telah ditetapkan waktu untuk kami dalam motong kumis, motong kuku, mencabut bulu ketiak, ya, membersihkan anah, jadi bulu farj. Di waktu diberikan waktu, jangan kami biarkan lebih dari 40 malam. Ukita lana, yang memberitahu kita tentunya Rasulullah SAW. Ini diantara bentuk-bentuk umirna nuhina ukita lana umiran nas, diantara contoh marfu hukman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.